Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyara ikhwani fiddin rahimani rahmakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kembali di kesempatan ini Allah taala memudahkan kita, diberikannya kita nikmat sehat, nikmat kesempatan, dan Allah taala takdirkan kita kembali untuk bermajelis ilmu, takdir yang baik yang senantiasa kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ditetapkan di atas kebaikan yang menjadi sebab semoga kita mendapatkan barokah limpahan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Kebaikan yang senantiasa kita inginkan tidak akan kita dapatkan kecuali mesti kita dituntun oleh ilmu, kita dibimbing oleh ilmu, dan adanya pemahaman yang benar dalam agama ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Muawiyah radhiyallahu anhu, beliau bersabda, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Siapa yang Allah Taala kehendaki baginya kebaikan, maka Allah Taala akan fahamkan dia dalam agama ini. Sehingga faham ke dalam agama menjadi tanda Allah Taala kehendaki kebaikan bagi seseorang. Sebaliknya, sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, tandanya orang yang jelek, yang buruk adalah orang yang terhalangi dari pemahaman dalam agama. Dan untuk faham agamanya Allah Subhanahu wa taala mesti harus menuntut ilmu. Nah, al-ilmu bita'allum wal fiqhu bitafaqquh. Ilmu itu dengan cara dipelajari dan fikih itu dengan cara dipahami. Maka ketika Allah Ta'ala memberikan takdir yang baik bagi kita, dimudahkan dengan adanya nikmat-nikmat Allah yang lainnya yang kita tidak mampu menghitung dan membilangnya untuk kita bisa hadir di majelis ilmu, maka itu adalah nikmat yang sangat besar. Minimalnya ikhwan fillah jazani Allah, semoga Allah Ta'ala menggolongkan kita tidak termasuk orang-orang yang lalai. Pertama, tidak lalai untuk bersyukur. Nah, bersyukur diantaranya adalah mensyukuri ketika Allah Ta'ala memberikan adawatul ilm, panca indera atau alat dalam tubuh kita untuk diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala memang untuk kita mempelajari ilmu agar sampai kepada kita ilmu, yaitu sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Qayyim rahimahullah dan yang lainnya, adawatul ilm itu tiga. Ya, ini pertama pendengaran, kedua penglihatan, dan hati. Itulah yang Allah Ta'ala sebutkan dalam surah An-Nahl ayat 78. Allahu ahrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah lah yang mengeluarkan kalian dari rahim-rahim ibu kalian, la ta'lamuna syai'a, dalam keadaan kamu tidak punya ilmu sedikit pun. Nah, siapa yang bayi lahir langsung berilmu itu siapa? Kata bayinya para anbiya enggak ada. Nah, ikhwan bidya azani Allah. Dalam waktu ketika lahir, nah, enggak ada ilmu siapapun terlahir dalam la ta'lamu nasya'a. Enggak ada ilmunya. Blank. Nah. Namun Allah Ta'ala berikan nikmat yang besar yang nanti di pertumbuhan hidup seseorang, inilah tinggal alat ini mau dia manfaatin atau tidak. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ. Dan Allah Ta'ala jadikan untuk kalian absar, asam'a pendengaran, wal-absar penglihatan, wal-af'idah dan hati. La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Nah, agar kalian bersyukur. Bersyukurnya bagaimana? Gunakan tiga alat ini untuk lihusul ilm, untuk dapat ilmu. Karena memang Allah Ta'ala jadikan gandingannya tadi, la ta'lamu nasya'a, dalam keadaan kalian tidak berilmu. Nah, supaya berilmu gunakan tiga ini. Pendengaran untuk mendengar ayat-ayatnya Allah. Penglihatan untuk melihat ayat-ayat kauniyah, tanda-tanda kebesaran kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Hati untuk kalian fahami, gunakan untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, maka pasti menjadi orang-orang yang lalai. Minimalnya tadi, lalai dari mensyukuri nikmat Allah ini. Yang kedua, lalai dari petunjuk hidup. Yang akibatnya ngeri. Ngeri. Kalau tiga ini tidak digunakan untuk mencari ilmu, memahami ayat-ayatnya Allah, ngeri. Sebagaimana Allah Ta'ala sebutkan dalam surah Al-A'raf, walaqad dzarabna li jahannam katsiran minal jinni wal insi. Nah, kami jadikan kebanyakan penduduk neraka, yang memenuhi neraka adalah kebanyakan dari kalangan jin dan manusia. Lahum qulubu la yafqahuna biha. Mereka punya hati tetapi tidak untuk memahami ayat-ayat Allah. Nah, walahum a'yun la yubsiruna biha. Mereka punya penglihatan tidak untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Walahum adhan la yasma'una biha. Mereka punya pendengaran tetapi untuk tidak mendengar ayat-ayat Allah. Kalau sudah begitu, ulaika kal an'am bal hum adhall. Mereka adalah seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat daripada binatang ternak. Ulaika humul ghafilun, mereka lah orang-orang yang lalai. Lalai untuk tidak menggunakan nikmat Allah, yang semestinya dengan nikmat Allah itu mereka dapat ilmu. Yang menyelamatkan mereka dari ancaman neraka. Tapi karena lalai, justru akhirnya nikmat Allah Ta'ala disia-siakan, akhirnya menjadi penghuni neraka. Alhamdulillah. Makanya thalabul ilm itu adalah jalan yang dengan sebab itu Allah Ta'ala permudah bagi seorang untuk mendapatkan jalan. Dipermudah jalan menuju jannahnya Allah. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW yang dikeluarkan Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Siapa yang menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu, maka Allah Ta'ala akan mudahkan baginya dengan sebab itu jalan menuju surga. Sebaliknya ikhwan, penduduk neraka di antaranya penyesalan mereka karena dulu tidak ngaji, dulu tidak menuntut ilmu, dulu tidak menggunakan alat tadi untuk mendapatkan ilmu. Sehingga mereka nyesal. Sebagaimana Allah Ta'ala sebutkan dalam surah Al-Mulk. Waqalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. fatarahu bidambihim. Sukal ashabi sa'ir. Dan mereka mengatakan penduduk neraka sa'ir, penduduk neraka yang apinya menyala-nyala, membakar orang yang masukkan di dalamnya. Mereka mengatakan, lau kunna nasma'u aw naqil. Kalau sekiranya dulu kami mau mendengar ilmu, mau mendengar ayat-ayat dibacakan, hadis-hadis disampaikan. Aw naqil, kalau sekiranya kami dulu mau memahami, ma kunna fi ashabis sa'ir, tentu kita tidak akan menjadi penduduk neraka sa'ir. Fa'tarafu bidambi, mereka baru ngakuin kesalahan mereka, dosa mereka. Fasuhqal li ashabis sa'ir, celakalah penduduk neraka sa'ir itu. Kata Al-Imam Qayyim rahimahullah, dengan ayat ini beliau menyatakan Allah Ta'ala mensifati penduduk neraka karena al-jahl, kebodohan. Karena kebodohan. Gimana tidak bodoh, dulu di dunia tidak mau mendengarkan ayat-ayat, tidak mau memahami ayat-ayat, sehingga penyakit kebodohan ada, yang itu memang terbawa dari lahir. Lahir dalam di dunia, keluar dari rahim ibu gak ada ilmu sedikit pun. Nah, kalau kemudian gak ngaji, gak mau belajar ilmu, dari mana ilmunya? Nah, ikhwan fillah azzaani Allah, sehingga kalaulah dia berucap, ucapannya tanpa dibimbing ilmu. Kalaulah dia berbuat, bertindak, perbuatannya, tindakannya tidak didasari ilmu. Nah, padahal manusia ini hidupnya isinya begitu. Hidupnya ya gak ngomong, ya berbuat. Kan itu. Kalau gak ngoceh, ya pola. Nah, kalau ngocehnya, omongannya, perkataannya gak dasar ilmu terus. Sementara, nah, tidak ada satu ucapan kecuali akan dicatat oleh malaikat. Nanti dihisab. Mayal fidu min kaulin illa ladehi rokibun atid. Tidak ada satu ucapan, satu lafad pun kecuali ada di sini rokibun atid yang mencatat semua apa yang diucapkan. Itu juga amalan. Nah, tidak ada amalan sekecil apapun pasti dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah jazani Allah iyyakum. Sehingga orang-orang yang ternyata tidak siap, amalannya sembarang serampangan, tidak ada bimbingan ilmu, kaget nanti diberikan catatan amalan itu. Nah, malihadal kitab la yuhadiru saghirata wala kabiratan illa ahsaha. Kitab apa ini, kaget dia. Kitab apa ini? Enggak yang kecilnya, enggak yang besarnya, semuanya tercatat. Nah, ya salah kamu sendiri. Sudah datang bimbingan, petunjuk hidup. Kamu berbuat, kamu enggak dasari ilmu, enggak dasari bimbingan. Nah, ikhwan fillah jazani Allah iyyakum. Maka al-ilmu qabla al-qawl wal amal. Ilmu itu sebelum berucap dan sebelum beramal. Ilmu itu imam. Nah, maka amalan dan ucapan harus didasari adanya ilmu. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan kamu mengikuti sesuatu yang tidak ada dirimu dasar ilmu. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Makanya perhatikan tiga alat ini. Nah, kamu jangan mengikuti sesuatu yang kamu tidak punya dasar ilmu. Kenapa? Pendengaran, penglihatan, dan hati dimintai pertanggungjawaban. Lagi-lagi tiga ini kaitannya ilmu ini. Nah, yang diminta pertanggungjawaban tiga ini. Kamu ngomong, kamu berbuat, ada dasar ilmunya enggak? Maka penglihatan, pendengaran, penglihatan kita, hati kita yang ditanya. Sudah pernah dapat ilmunya? Sudah pernah dengar? Sudah pernah paham? Iya. Kenapa kamu menyelisih? Ada pertanggungjawabannya. Kalau dia enggak, belum pernah. Kalau belum pernah, ngapain kamu berbicara? Ngapain kamu ngomong? Nah, kebodohan itu sendiri dosa. Fa'tarahu bidambihim tadi. Mereka baru nyadari dosa mereka. Dosa apa? Al-jahl. Karena enggak mau belajar ilmu. Nah, ada orang kan begini istilahnya. Kalau enggak tahu katanya hukumnya enggak apa-apa. Nah, Evan Yazdani Allah, ya aku. Enggak tahu itu enggak apa-apa, artinya dia tidak terkena dosa dengan api, dia kena dosa karena enggak berilmunya. Karena apa? Sebelum berbuat, sebelum berkata harus ada dasar ilmunya. Nah, dosa karena tidak berilmu, kok kamu ngapain berbuat? Ngapain berkata? Ngapain berpendapat? Karena apa tadi? As-sam'a wal absar wal fu'ad, hat, pendengaran, penglihatan dan hati dimintai pertanggungjawaban. Ini ikhwan fi dinillah Allah iyyakum. Walhamdulillah dengan sebab semoga kita senantiasa bermajlis ilmu, kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan untuk kita menggapai ridho-Nya Allah dan jannah-Nya Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya itulah jalannya. Ikhwan fi dinillah Allah. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang lalai. Nah, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang lalai, tidak mau bersyukur atas nikmat Allah Ta'ala yang berikan kepada kita berupa pendengaran, penglihatan dan hati, alat untuk kita belajar, alat untuk kita mengaji, alat untuk kita talabul ilm. Ikhwani fi din rahimani rahmatullah, kita melanjutkan kajian kita dari kitab Sama'ilun Muhammadiyah atau Sama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam, kitab yang dikarang oleh Al-Imam Abu Isa Muhammad bin Isa Tirmizi rahimahullah ta'ala, yang membahas tentang karakteristik Rasul alaih salatu wassalam, sifat kepribadian Rasul alaih salatu wassalam, 6 khalqiyah wa khuluqiyah, baik secara penciptaan jasad beliau maupun secara akhlak, 6 karakter beliau, kehidupan beliau sehari-hari dari bangun tidur hingga tidur lagi, bahkan bagaimana tidurnya beliau. Kenapa mesti kita ketahui? Karena sekali lagi kita sudah mengucapkan syahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Konsekuensi dari wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah artinya adalah tidak ada yang berhak untuk kita ikuti kecuali hanya Rasul. Kalau asyhadu an la ilaha illallah, tidak ada yang berhak kita ibadahi kecuali hanya Allah. Kalau asyhadu anna Muhammad Rasulullah, tidak ada yang berhak untuk kita ikuti, kita jadikan panutan kecuali hanya Rasul alaihi salatu wasalam. Makanya sisi kehidupan Rasul alaihi salatu wasalam harus kita ketahui. Sisi ibadahnya beliau bagaimana, akidahnya beliau bagaimana, kepribadian akhlak beliau bagaimana, beliau sebagai seorang pemimpin bagaimana, beliau sebagai seorang kepala keluarga bagaimana, beliau sebagai pendidik, guru bagaimana, beliau sebagai Rasul yang mesti kita ikuti, mesti harus kita ketahui. Ikhwan fi dinillahi Allah, sehingga nanti menjadi soal imtihan, 6 fitnatul kubur, pertanyaan di alam kubur. Dan itu tergantung ma'rifatuna bi Rasulillah sallallahu, tergantung mengenalnya kita kepada Rasul alaihi salatu wasalam, dan tergantung intibaknya kita kepada Rasul alaihi salatu wasalam. Ketika di antara pertanyaan itu wa man nabiyyu, siapa nabimu? Nah, pertanyaan 3 marabbu wa madinuk wa man nabiyuk, yang kalau kita bisa menjawab dengan kokoh karena sebab adanya keimanan yang kuat yang ada pada kita, maka urusan setelahnya insyaallah kita dipermudah. Namun kalau kita enggak lancar menjawabnya, enggak kokoh menjawabnya, maka setelahnya bisa lebih berat. Sehingga Utsman Ibnu Affan pun menangis kalau ziarah kubur, beliau nangis. Sehingga ditanya, wahai Utsman, disebutkan tentang surga, neraka, engkau enggak sampai nangis seperti ini. Kenapa engkau nangis melihat makbarah kuburan? Kemudian beliau membawakan hadis Rasul alaihissalam. Nah, bahwasanya kubur itu adalah manzilatun min manazilil akhir. Adalah satu tahap dari tahapan-tahapan akhir. Nah, faman aisyar lahu fama ba'dahu aisyar. Faman yassara lahu fama ba'dahu aisyar. Kalau di alam kuburnya dia dipermudah menjawab pertanyaan kubur, maka setelahnya akan lebih mudah urusannya. Namun kalau dia gagal menjawab pertanyaan alam kubur, setelahnya lebih berat. Nah, lebih tersiksa. Nasallahu alaihi wasallam. Perlu kita persiapkan ujian alam kubur itu dengan diantaranya mesti tiga perkara: ma'rifatullah, mengenal Allah; ma'rifatun nabi, mengenal nabi; wa ma'rifatul din, dan mengenal agama. Itu semua harus dikaji di dalamnya. Nah, tanpa ilmu tidak akan bisa. Nah, ikhwan fillah jazani Allah iyyakum, kita masih di bab tentang wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana pernah kita melewati di bab idam Rasul alaihi salatu wasallam. Bab idam, lauk-pauk yang biasa dimakan oleh Rasul atau yang pernah dimakan oleh Rasul alaihi salatu wasallam, mungkin mengingatkan di hadis 176 ada disebutkan wudu, baik wudu perlu kita ketahui adalah dua makna, makna lugawi wa makna syar'i, makna secara bahasa dan makna secara syariat. Kalau secara bahasa berarti kata wudu artinya adalah ghuslul yad, mencuci tangan, itu aja secara bahasa. Al-wudu adalah al-ghusl, mencuci, dan asal mencuci ada tangan, itu secara bahasa. Dan di beberapa konteks nas hadis itu nanti ada yang dimaksudkan adalah bahasa, secara bahasa artinya sekedar mencuci tangan. Ada wudu yang maknanya syar'i, dan ini keumuman yang ada dalam nas-nas. Makna syar'i artinya wudu berarti makna taharah. Sebagai wudu kita mau sholat. Ini yang mesti kita ketahui, karena seperti sholat misalnya, sholat itu punya arti secara bahasa. Secara bahasa sholat artinya apa? Doa. Secara syar'i artinya ibadah yang ada padanya bacaan dan gerakan yang khusus, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, diawali dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, salat secara syar'i. Tapi ada yang kadang dimaukan bahasa, seperti di surah At-Taubah tentang ayat sedekah atau zakat. Allah Ta'ala menyebutkan setelah seorang ketika seorang ibu menunaikan zakatnya, nah Allah Ta'ala perintahkan untuk sholli alaihim, sholli alaihim, artinya doakan mereka, bukan sholatlah untuk mereka, doakan mereka. Fa inna sholataka sakanun lahum, karena sholatnya kamu, nah itu menenangkan mereka, menenterangkan mereka. Sholat kata di sini, sholat kamu artinya doanya kamu bagi orang yang membayar zakat, itu membuat ketenangan dan ketenteraman mereka. Dalam hadis Ibnu Abi Aufa radhiyallahu anhu, kemudian prakteknya kalau orang bayar zakat, Rasulullah SAW mendoakan, yakni Allahumma sholli ala Ibnu Abi Aufa. Nah, itu minimal doanya, doakan kebaikan. Nah, Itu ada salat di mana bahasa artinya doa. Ikhwan fil azan ya Allah ya. Kalau yang dimaukan makna syar'i, ya harus kita tunaikan secara syariat. Jangan kita bawa kemana makna bahasa. Nah, ikhwan fil azan ya Allah. Misalnya salawatul khams wal jum'ah ilal jum'ah wa ramadhan ilal ramadhan mukaffirat lima bainahunna hal hadis hadis rawahul Bukhari wa Muslim dari hadis Abu Hurairah. Salat lima waktu, ya salat berarti salat bagaimana tadi ibadah, ibadah salat bukan doa, bukan artinya doa lima waktu. Nah, ini jadi kapan dimaukan secara bahasa harus kita bawa kepada secara bahasa. Kapan dimaukan makna syariat sesuai dengan syariat. Nah itu perlu fikih kembali kepada bimbingan para ulama ahli tafsir dan ahli syarah hadis. Contoh, yakni makna wudu di sebuah hadis mencakup secara bahasa dan secara syariat yang pernah kita lewat. Hadis Abu Hurairah yang juga disebutkan oleh Imam Tirmidzi di kitab ini juga dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad beliau. Hadisnya sahih. Rasulullah SAW disebutkan oleh Abu Hurairah annahu ra'a Rasulullah SAW tawaddo'a min akli sawri akitin summa ra'ahu akala min katifisah summa sholat walam yatawaddo. Abu Hurairah melihat Rasulullah SAW tawaddo'a min akli sawri akit. Rasulullah SAW tawaddo'a. Kalau terjemahnya berarti Rasulullah SAW berwudu dari makan potongan keju. Loh, kalau di bawah mana sari berarti potongan keju ini bisa membatalkan berarti. Kok Rasulullah SAW berwudu? Tidak. Wudu di sini yang dimaksudkan adalah makna bahasa mencuci tangan. Nah, jadi Rasulullah SAW setelah makan potongan keju, beliau cuci tangan. Jadi paham? Nah, sumaro'ahu, kemudian Abu Hurairah melihat Rasulullah SAW makan dari katifisah, lengan depan kambing, daging bagian lengan depan bahu kambing. Summa sholat, kemudian beliau sholat walam yatawaddo, beliau tanpa berwudu artinya tanpa bersuci, artinya memang belum batal wudu beliau. Wudu di sini walam yatawaddo artinya beliau tidak berwudu sebab makan daging kambing. Makan daging kambing tidak membatalkan wudu. Yang membatalkan wudu itu adalah makan daging unta. Nah, maka lafaz tawaddu'a pertama itu mencuci tangan, berarti makna bahasa. Sedangkan walam ya tawaddu' yang kedua ini makna syar'i, yakni thaharah. Maka setelah bab tentang idam, Al-Imam Tirmidzi membawakan bab sifat wudu'i Rasulullah. Nah, setelah bab ini, karena ada kaitannya masalah makan. Apakah seorang makan itu perlu berwudu atau sebelum makan juga berwudu? Nah, wudu dalam artian syar'i bisa juga wudu dalam artian secara bahasa. Artinya ada dua. Sebelum dan sesudah makan, apakah perlu berwudu? Wudu sebagaimana mau sholat? Atau yang kedua, perlu berwudu sebelum dan setelah makan, artinya mencuci tangan. Pembahasannya dua ini, bab ini. Nah, ikhwan fillah jazani Allah, yang sudah kita lewat ketika Rasulullah SAW ditanya seperti hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang juga dikeluarkan Imam Muslim, Kharaja Rasulullah SAW minal ba'iti fa'utiya bita'am. Rasulullah SAW keluar dari toilet. Kemudian setelah itu beliau dihidangkan makanan. Faqila lahu ala tatawaddo. Wah Rasulullah, kenapa engkau tidak berwudu? Faqala, maka dijawab oleh Rasulullah SAW, a'usalli fatawaddo. Apakah saya mau sholat kok perlu berwudu? Artinya iman bilazani Allah, wudu yang dimaksudkan di sini adalah wudu secara syar'i. Kalau urusan mau makan tidak perlu berwudu, karena wudu itu ketika mau sholat itu. Sehingga dari hadis ini tidak ada sunnah seseorang kalau mau makan berwudu. Tidak masuk, tidak ada sunnah. Tapi kalau sekedar wudu bukan artian niat karena mau makan, ya silahkan. Apalagi tadi misalnya keluar dari toilet buang air, mau berwudu silahkan. Bukan karena kok ada makanan ya, kemudian berwudu karena niat wudu ada kaitannya mau makan. Karena ini tidak ada tuntunan yang demikian. Tidak ada sunnah harus berwudu ketika sebelum makan. Baik. Ikhwani fillah azani Allah ya. Selanjutnya hadis ke-167 ya. Ke-87 yang kita baca. Qala Imam At-Tirmidzi rahimahullah, haddatsana Yahya ibn Musa. Qala haddatsana Abdullah ibn Umar, qala haddatsana Qais ibn Rabi. Ha itu pindah sanad. Wa haddatsana Qutaibah. Jadi Imam Tirmidzi ada jalur, yakni gurunya. Di sekian guru itu ketemu di jalur yang kedua. Imam Tirmidzi punya guru lain juga menyebutkan hadis ini. Nanti ketemu. Makanya itu dalam kurung ha. Namanya ha ini singkatan tahwilu sanad, pindah sanad. Itu paling banyak disebutkan dalam Sahih Muslim. Nanti kalau ada dalam kurung huruf ha, tahwilu sanad. Artinya Imam Muslim punya jalur sanad yang lain di hadis tersebut, pernah dari gurunya dapat, guru yang lain juga dapat. Nanti antara guru, jalur guru satunya dari guru satunya pernah ketemu juga di sekian sanad berikutnya. Itu namanya tahwilusan. Qala wa haddatsana Qutaibah, qala haddatsana Abdul Karim Al-Jurjani an Qais ibn Rabi. Ketemunya Qais bin Rabi. Tadi juga haddatsana Yahya ibn Musa, qala haddatsana Abdullah ibn Umar, qala haddatsana Qais ibn Rabi. Ketemunya di Qais ibn Rabi. Menyatu lagi. Kemudian an Zadan an Salman qala qara'tu fi Taurah anna barakata ta'amil wudu ba'dahu fa dzakartu dzalika lin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa ahbartuhu bima qara'tu fi Taurah fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barakatu ta'am al wudu qablahu wal wudu ba'dahu. Dari Salman dia mengatakan, aku membaca kitab Taurat yang menyebutkan bahwasannya barokahnya makanan itu adalah berwudu setelahnya. Maka aku pun menyebutkan demikian kepada Nabi. Wa akhbartu bima qara'tu fi Taurat, aku kabarkan kepada Rasul apa yang aku baca dalam kitab Taurat. Bahwasannya barokah makan itu adalah berwudu setelahnya. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah pun mengatakan, barakatu ta'am al-wudu qablahu wal-wudu ba'dahu. Barokahnya makanan itu adalah berwudu sebelumnya dan berwudu setelahnya. Kita lihat ikhwan, ini hadis. Perlu kita ketahui sebelum menetapkan hukum istimbatil ahkam, seorang yang ahlul hadis wa ahlul fikih Untuk menetapkan hukum sebuah nas, pertama sebelumnya harus diketahui apakah hadis tersebut sahih atau tidak. Nah, karena hadis itu antara dua, imma maqbul imma mardud. Hadis bisa saja diterima ditetapkan hukumnya, bisa tertolak tidak ditetapkan hukumnya. Kapan ditetapkan, diterima? Ketika hadis itu masuk kategori sahih, minimalnya hasan. Tidak diterima kalau masuk hadis itu lemah, doif, apalagi sampai palsu atau la aslalahu, tidak ada asalnya. Nah, itu kalau babnya hadis. Baru setelah itu ditetapkan hukumnya, penetapannya benar atau tidak. Nah, itu harus benar pahamnya. Itu kalau ayat tidak perlu ditanya sahih tidaknya, kalau ayat Al-Qur'an ya jelas, tapi yang ditanya adalah benar atau tidak pahamnya dari ayat tersebut, penetapan hukumnya, itu yang ditanyakan. Ikhwan fillah jazakumullah khairan. Nah, hadis ini ikhwan fillah jazakumullah, padanya ada kelemahan. Nah, pada seorang rawi namanya Qais ibn Rabi, Imam Ahmad dan Imam Abu Hatim ditanya tentang hadis ini yang ada padanya rawi namanya Qais ibn Rabi, kata beliau berdua, Imam Ahmad itu juga Imam Abu Hatim, innahu mungkar, sesungguhnya dia mungkar. Mungkar itu rawi yang lemah, sudah lemah, menyelisihi, bertentangan dengan rawi yang kuat, itu mungkar. Kalau mungkar itu sudah lemah sekali, di bawahnya lemah sekali, sehingga hadisnya la yuhtaju bihi, tidak bisa dijadikan hujjah, tidak bisa dijadikan hujjah. Di antara sisi yang menyatakan yakni kemungkaran hadis ini, seorang sahabi di sini sebutkan membaca kitab Taurat, ngambil faedah dari kitab Taurat, ini enggak dibenarkan. Nah, ikhwani fi din azani Allah iyyakum. Mengambil petunjuk dalam perkara agama mencukupkan Al-Qur'an dan Al-Hadis. Tidak perlu menengok kepada kitab-kitab yang lain. Apalagi Darmogandul. Nah, kitab apa? Mujarrabat. Nah, ya perlu imannya Al-Quran dan Al-Hadis. Ya, ini mau pemilu ini, buka kitab, kitab apa ya? Nah, yang mau gandul. Nah, tidak perlu ya kan Yazid. Pernah suatu kali Umar Muhattab radhiyallahu anhu ikhwan mizani Allah ditegur oleh Rasul alaihi salatu wasalam. Nah, dalam riwayat yang dikeluarkan Imam Ahmad di Musnad beliau dan hadisnya sahih nomor 15156. Saya sebutkan nomornya biar tahu juga, 15000. Hadis itu bukan 40 saja ya. Nah, atan Nabiya salam di kitabin asobahu min ba'di ahlil kutub. Umar datang kepada Nabi dengan membawa kitab dari sebagian dari kitab ahlul kitab. Faqara ahlu ala Nabi. Bahkan Umar membacakan di hadapan Rasul alaihi salatu wasalam. Fadhiba Rasulullah salam pun marah. Nah, qala amutahawikuna fiya ibn al-Khattab. Nah, apakah kamu masih punya rasa bingung, bimbang dengan kitab-kitab wahai Umar bin Khattab, sehingga perlu kepada kitab-kitab yang lainnya? Wala di nafsi biadi lakon jitukum biha baydo nakiyah. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, telah datang kepada kalian kitab yang itu baydo nakiyah, putih bersih. Nah, terang benderang. La tas'aluhum an syai' fayubirukum bihaqqin fatukadzibu bihi. Tidaklah kalian bertanya tentang sesuatu kecuali maka akan dikabarkan dengan benar. Maka apa kalian akan mendustakannya? Au bibatil fatusaddiqu bihi, ataukah dia mengkhabarkan adanya kebatilan? Nah, waladhi nafsi biyadi law anna Musa kana hayyan ma wasiyahu illa ayyat tabi'ani. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, kalau sekiranya Musa masih hidup sekarang ini, nah, tidak ada alasan bagi dia kecuali harus mengikuti aku, mengikuti Rasulullah, mengikuti Al-Quran. Nah, makanya nanti Nabi Isa, contohnya Nabi Isa, kalau ini Nabi Musa, karena yang dipegang oleh Umar adalah kitab Taurat waktu itu. Nah, Nabi Isa nanti akan hidup di akhir zaman, ikhwan, sebagai satu dari tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Nah, itu syariatnya ketika kedatangan Nabi Isa bukan kitab Injil. Syariatnya adalah mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Salat sebagaimana salat lima waktu, puasa dan seterusnya. Makanya datangnya adalah termasuk diantaranya adalah menghancurkan patung-patung, salib-salib, yakni membunuh anjing yang itu dianggap orang-orang pengikutnya Nabi Isa satu perkara yang halal. Babi-babi, karena syariatnya Nabi Isa kelak adalah mengikuti syariatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu pun juga diharamkan oleh Nabi Isa ketika syariatnya dari kitab Injil tidak ada salib-salib. Haram juga babi-babi di kitab Injil yang ya ini menjadi syariatnya Nabi Isa. Apalagi di akhir zaman datang, Nabi Isa adalah mengikuti syariatnya Rasulullah SAW sehingga dia pun makmum di belakang Imam Mahdi nanti. Demikian. Jadi hadis ini adalah lemah sehingga tidak bisa dijadikan hujah. Tidak bisa dijadikan hujah bahwasanya barokahnya makanan itu berwudu sebelumnya dan berwudu setelahnya itu tidak ada. Wallahu a'lam bishawab. Kesimpulannya ikhwan, masalah berwudu maka tidak ada sunnah ketika mau makan ataupun setelah makan kecuali itu ada berhubungan dengan mau salat. Yang kedua, masalah mencuci tangan juga tidak ada kecuali ketika hajat. Misalnya sebelum makan tangannya kotor atau setelah makan walaupun sudah mengamalkan sunnah untuk dijilat perlu karena ada suatu hal yang perlu dicuci. Oh, dicuci. Babnya adalah yakni tidak mengharuskan. Ketika dibutuhkan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang disebutkan oleh fatwa para ulama termasuk Syekh bin Baz, Syekh Albani dan yang mensyarah kitab ini termasuk menjelaskan demikian, yakni Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr rahimahullah, hafizahullah wa rahmatah. Demikian semoga bermanfaat, kurang dan salahnya saya minta maaf. Wa aqulu da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.